طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita dengan segala inayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk berkumpul kembali dalam pembacaan kitab Al-Akhsarul Mukhtasarat, yaitu kitab fikih dalam adab Imam Ahmad. Dan insyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, dan sudah sampai kepada pembahasan tentang sholat qasar dan jama'. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga majelis kita ini diberkahi dan dijadikan dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung mulai ya. Berkata penulis rahimahullah Ta'ala, faslun, pasal, yaitu pembahasan tentang pasal baru. Tentang apa pasalnya? Pasalnya itu tentang mengqasar. Dan jama'. Berkata penulis rahimahullah Ta'ala, wa yusannu qasru ruba'iyah fi safarin tawilin mubah. Dan sunnah hukumnya, sunnah hukumnya apa? Untuk mengqasar sholat. Untuk mengqasar sholat. Supaya bisa sunnah dalam mengqasar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sholatnya itu harus ruba'iyah. Sholatnya itu 4 rakaat. Berarti kalau sholat maghrib sama sholat subuh bisa dikosor apa enggak? Enggak bisa. Yang bisa dikosor, tahu ya, kosor itu apa sih? Ngeringkas gitu kan, memperpendek. Dari 4 ke 2. Tapi kalau dari 3, enggak bisa. 3 tetap 3, 2 tetap 2. Tapi kalau 4, boleh jadi 2. Nah, ini namanya kosor. Sunnah untuk mengqasar yaitu sholatnya itu 4 rakaat. Lalu dalam permasalahannya itu juga safar. Kalau safar itu berapa kilometer? 80. Ya 80 lah, taruh deh. Bisa yang aman misalnya 84. Oke, safar minimalnya sejauh 80 atau sekitar 84 km. Yang ketiga, safarnya itu safar mubah. Jadi kalau dia safar untuk melakukan hal-hal yang haram, maka enggak boleh mengqasar. Nah, kapan seseorang itu dia mendapati bahwa oh sholatnya 4 rakaat. Dia dalam sedang melakukan safar dan safarnya dia itu misalnya safar mubah. Di antara contoh safar mubah itu adalah misalnya yang mubah-mubah apa? Piknik. Pikniknya kemana? Pikniknya ke puncak. Oh, ya udah. Ngapain ke puncak? Puncak untuk ngelihat gunung, cari udara segar. Nah, ini safar mubah. Tapi ngapain antum ke puncak? Ke puncak biar bisa misalnya apa? Mabok-mabok. Ya pokoknya yang haram-haram, nah ini enggak boleh. Enggak bisa mengqasar. Tetapi kalau misalnya 4 rakaat safar mubah, maka di situ dia boleh untuk mengqasar salat. Boleh untuk mengqasar salat. Fi safarin tawilin mubah wa yaqdi salata safarin fi hadarin wa aqsuhu tam. Jadi setelah selesai pembahasan tentang kapan orang itu bisa mengqasar, Maka di sini penulis membahas pembahasan yang selanjutnya itu adalah wa yaqdi salata safarin fi hadar wa aksuhu tamah. Kapan enggak boleh mengqasar? Yang pertama, yang enggak boleh mengqasar itu adalah ketika mengqadha salat hadir. Mengqadha salat hadir. Ya, hadir. Maksudnya hadir ini dia belum safar. Ya. Jadi kalau misalnya dalam pembahasan-pembahasan fikih, ini sholatnya hadir apa safar? Antum hadir atau musafir? Antum mukim atau safar? Nah, ini sama nih. Sholat hadir, mengkodok sholat hadir, dalam walaupun dalam safar, maka tidak boleh mengqasar. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita berangkat nih, misalnya ke Bandung. Ke Bandung dari sini kita berangkat misalnya jam berapa ya? Jam 5 sore deh. Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai Bandung jam 8 malam. Sampai Bandung di jam 8 malam, dia lupa. Ya Allah, gue belum sholat zuhur. Zuhur dia belum lewat, belum sholat. Lupa. Mungkin ketiduran, mungkin alasan-alasan yang lain. Berarti zuhur ini harus diapain? Harus dikodok kan? Zuhur harus dikodok. Ditanya, pas zuhur antum lagi di mana? Pas zuhur aneh sih belum safar. Pas zuhur aneh belum safar, tapi sekarang udah safar nih, lagi di Bandung nih. Tapi masalahnya zuhur ketika itu dia masih di rumahnya, belum safar. Jadi mengqadha sholat hadir. Dalam safar, maka ketika dia sholat zuhur walaupun di Bandung, dia qasar apa enggak? Enggak, dia tetap sholatnya 4 rakaat. Wa aksuhu, kata penulis. Yang kedua dan juga kebalikannya. Kebalikannya. Jadi dia mengqadha sholat safar dalam hadir. Jadi misalnya, dia pulang dari Bandung nih. Pulang dari Bandung, misalnya jam sama deh, jam 5 juga. Jam 5 sore sampai Jakarta jam 8 malam. Sampai Jakarta udah pulang kan dia? Udah sampai, alhamdulillah sampai, selamat semuanya. Ternyata dia sampai rumah dia bilang, "Ya Allah, tadi di Bandung lupa sholat zuhur." Berarti sholat zuhurnya 4 rakaat atau 2 rakaat? Lah kan waktu itu pas di Bandung dia masih safar. Pas di Bandung kan dia masih safar kan? Sekarang udah nyampe Jakarta. Tapi dia lupa, wah belum sholat zuhur tadi di Bandung. Harus dikodok gak? Harus dikodok. Dia kodok. Jadi kan mengkodok sholat hadir dalam safar, gak boleh dikosor. Kebalikannya juga begitu. Mengkodok sholat safar, padahal kita udah pulang lagi hadir, maka dia gak boleh mengkosor. Nah, ini diantara sholat-sholat yang gak boleh dikosor. Jadi walaupun dia udah sampai Jakarta, terus dia ingat, tadi belum sholat pas di Bandung, pas zuhur. Kan pas di Bandung, musafir. Musafir kan harusnya boleh mengkosor. Tapi karena dia udah sampai rumah, maka dia tetap sholatnya 4 rakaat. Jadi mengkodok sholat hadir dalam safar gak boleh dikosor. Dan juga kebalikannya, mengkodok sholat safar dalam hadir tidak boleh dikosor. Kemudian, yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, yang gak boleh dikosor, yang ketiga. yaitu wa man nawa iqamatan mutlaqatan bi mawdhi'in aw akthar min arba'ati ayyam aw itamma bi muqimin atam. Ini kita udah bahas zaman dulu ketika mengusap khuf kalau enggak salah, bahwa dalam permasalahan safar penting untuk memahami tempat itu terbagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama itu adalah tempat yang namanya tempat apa nih? Tempat asal. Kalau tempat asal, sebagaimana kita udah jelasin, bahwa biasanya ini yang anak atau istrinya itu ada di situ. Anak atau istri. Bukan rumah ya, karena rumah bisa banyak. Gitu. Ada di sini, ada di sana, ada di sini, ada di sana. Gitu. Tapi kalau tempat yang anak istri tinggal di situ, maka itu namanya tempat asal. Tempat lahirnya dia, gue orang sini. Nah itu tempat asal. Kalau sholat di tempat asal, boleh kosor apa enggak? Enggak boleh kosor sama sekali. Ini tempat yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yaitu adalah tempat musafir, tempat safar. Tempat safar kayak tadi, selama dia sejauh sekitar 80-84 km, maka ini namanya udah safar. Nah, jenis yang ketiga, masih ingat nggak namanya apa? Tempat mukim. Tempat mukim apa saat? Tempat mukim adalah tempat yang walaupun dia safar dari tempat asalnya, jadi dari tempat asal dia safar, kemudian dia mau tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka dia namanya mukim, bukan musafir. Misalnya dia udah niat dari awalnya gitu. Udah niat dari awalnya, saya dari sini mau ke Bandung seminggu. Berarti Bandung itu, dari Jakarta ke Bandung. Dia bilang, ke Bandung berapa? 7 hari, abis itu balik. 7 hari lebih dari 4 hari kan? 7 itu lebih dari 4, maka Bandung saat itu berubah menjadi tempat mukim. Dia dibilang mukim. Udah gak musafir. Kan safar saat ke Bandung. Iya, tapi lebih dari 4 hari antum udah ngerencanain. Kalau lebih dari 4 hari, berarti antum namanya mukim. Lagi mukim di Bandung yang namanya mukim, gak boleh kosor. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yang ketiga, dari orang yang gak boleh safar, itu adalah waman nawa iqamatan mutlaqa. Yang ketiga, orang yang meniatkan iqamatan mutlaqa, meniatkan mukim atau pindah. Mutlaqa ya udah emang pindah domisili. Meniatkan mukim atau pindah. Contoh misalnya dari sini kita bilang, "Wah, ya udah deh. Ana mau pindah kemana? Ke Cirebon." Kenapa? Di sini kontrakan udah habis, mahal semua. Ya udah, mendingan di Cirebon aja dapat kerjaan. Alhamdulillah kontrakan juga murah. Ya udah pindah ke Cirebon, bawa anak bini segala macam. Nah, berarti ini dia udah pindah dari tadinya yang orang Bintaro, sekarang udah orang Cirebon. Nyampe di Cirebon dia kosor sholat apa enggak? Kosor apa enggak? Kan safar. Tapi dia udah niat pindah nih. Jadi dia mau kosor enggak sampai di Cirebon? Enggak, dia udah nyampe Cirebon, ya itu udah rumahnya jadinya. Rumahnya di mana? Ya saya tinggal di Cirebon sekarang. Mukimnya di Cirebon. Maka ketika dia udah sampai, dia udah enggak boleh kosor sholat. Dia udah enggak boleh kosor sholat. Kalau di perjalanannya? Di perjalanannya boleh, perjalanannya masih safar. Ya kan dari sini ke Cirebon berapa sekian ratus kilometer, di dalam tol apa segala macam, ah itu boleh mengkosor sholat. Tapi kalau udah nyampe ke Cirebon, teng, sampai, ya dia Cirebon itu saat itu udah jadi rumahnya. Udah jadi tempat mukimnya dia. Kalau udah mukim, berarti gak boleh kosor. Yang keempat. Yang keempat itu adalah au aktsar min arba'ati ayyam. Atau meniatkan yang enggak selamanya sih, sementara tetapi lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari kayak yang tadi. Misalnya kayak kita dari Jakarta pengen ke Bandung, tapi kita udah niatin di Bandung itu cuma 7 hari. Atau yang paling seringnya adalah umroh. Mau kemana Pak? Mau umroh berapa hari? 14 hari. Jadi dari sini dia pas sampai Jeddah, nah itu dia udah hitungannya udah mukim dia di situ 14 hari. Sampai Mekah udah mukim tuh dia. Udah mukim. Makanya jarang kalau orang lagi umroh sampai Mekah sampai Madinah sholatnya dikosor. Enggak, dia sholatnya enggak dikosor. Kenapa? Ya karena dia hitungannya itu adalah walaupun sementara tetapi lebih dari 4 hari, maka ini orang yang enggak boleh mengkosor sholat. Orang yang enggak boleh mengkosor sholat. Terus yang kelima, wa in hubisa dhulman aw lam yanwi iqamatan qasara abada. Yang kelima. Jadi kalau yang ketiga dan keempat dia udah meniatkan bahwa oh di tempat situ saya emang cuma sekian, misalnya 5 hari, lebih dari 4, udah diniatin dari awal. Tapi ada orang-orang yang ketika dia safar dia enggak meniatkan dari awal. Misalnya di sini kata penulis rahimahullah taala, wa in hubisa dzulman, kalau misalnya dia ditahan secara zalim, ditahan misalnya di penjara gitu kan, secara zalim, jadi artinya dia nggak salah tapi di penjara ya kan, dia sampai Bandung, ternyata sampai Bandung ketemu musuh bebuyutannya ternyata pejabat bisa masukin ke penjara. Akhirnya dia masukin penjara. Maka orang yang kayak begini di penjara atau ditahan secara zalim, maka dia boleh kosor selamanya. Selamanya. Dia kosor. Atau dia enggak tahu kapan balik. Dia tidak tahu kapan pulang. Misalnya ada kerjaannya di mana? Kerjaan di Papua. Kerjaannya di kilang minyak apa segala macam. Ditanya, kira-kira berapa hari selesai nih Pak? Paling sehari selesai. Sampai sana sehari nggak selesai. Besok gimana? Besok insya Allah selesai. Besoknya juga nggak selesai. Besok gimana ya? Mudah-mudahan besok udah 3 hari selesai. Besoknya juga nggak selesai. 4 hari nggak selesai. 5 hari nggak selesai. 6 hari nggak selesai. 7 hari nggak selesai. Selama dia enggak tahu kapan pulangnya, maka dia kosor terus, walaupun lebih dari 4 hari. Kenapa? Bedanya ini adalah yang nomor 3 dan nomor 4 dia emang udah niat. Enggak, aneh di sana cuma 7 hari. Aneh di sana cuma 5 hari. Habis itu apa? Habis itu pulang. Udah tahu dia kapan mau pulang. Tapi kalau di sini enggak. Ya anak kesana sampai kerjaan selesai deh, mudah-mudahan sehari selesai. Ternyata dikasih kerjaan banyak 2 hari nggak selesai, 3 hari nggak selesai, 4 hari nggak selesai, 5 hari nggak selesai. Walaupun lebih dari 4 hari, maka orang yang model seperti ini dia boleh mengkosor. Sampai kapan? Sampai urusannya selesai. Nah, jadi kalau misalnya ke Bandung 3 hari boleh kosor nggak? Kenapa? Udah niat ke Bandung 3 hari, abis itu pulang. Boleh kosor atau enggak? Boleh iya. Yang enggak boleh kalau niatnya itu udah lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari berarti dia enggak boleh mengkosor. Wa in habisa dzulman aw lam yanwi iqamatan qasara abada. Maka orang yang jenis kelima ini adalah dia mengqasar selamanya sampai urusannya selesai. Maka tentang masalah qasar kelar alhamdulillah. Gampang insyaallah. Dan ini jangan lupa ada tempat asal, ada tempat safar, ada tempat mukim. Selama kita udah tahu ada yang mukim, maka insyaallah lebih mudah dalam memahami yang tadi semuanya. Setelah qasar, maka pembahasan selanjutnya itu adalah dalam menjamak salat. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yubahu lahu al-jam' dan boleh menjamak. Boleh menjamak. Kalau qasar tadi hukumnya apa? Sunnah untuk mengqasar. Kalau menjamak, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sunnah enggak sunnah? Boleh. Bahkan meninggalkan jamak kalau enggak ada apa-apaan itu afdol. Jadi kalau misalnya enggak ada apa-apa atau enggak misalnya dia dikasih pilihan boleh jamak boleh enggak, maka yang lebih afdol itu adalah meninggalkan jamak. Udah enggak usah digabung deh sendiri satu-satu aja. Satu-satu. Kenapa? Karena jamak itu bukan sunnah, tapi dia cuma sekedar boleh, keringanan. Lebih afdol enggak jamak. Tapi kalau qasar, lebih afdol mana? Lebih afdol mengqasar. 4 rakaat sama 2 rakaat, Ustaz, masa lebih iya. Sama begitu. Ya, karena kalau qasar itu adalah sunnah, kalau jamak cuma sekedar boleh. Jadi dia rukhsah atau keringanan. Maka kata penulis rahimahullah taala wa yubahu lahu al-jama'. Boleh menjamak satu musafir, lahu. Musafir. Musafir boleh menjamak. Baina dhuhrain wal isya'ain. Menjamak ini, apa aja yang bisa dijamak? Zuhur asar, sama maghrib isya. Kapan boleh boleh jamak takdim, jadi pas lagi zuhur, boleh juga jamak takhir. Takhir. Jadi jamak boleh itu menggabungkan antara zuhur asar, baik dilakukan ketika zuhur atau dilakukan ketika asar. Atau maghrib isya dilakukan ketika waktu maghrib, jamak takdim. Atau dilakukan ketika isya, jamak takhir. Siapa yang boleh menjamak? Satu, musafir. Yang kedua, yang boleh menjamak sholat, itu adalah orang sakit. Orang sakit. Sakit apa? Cuma sekedar sakit pilek. Boleh jamak? Sakit pilek nih. Boleh jamak gak? Aneh kan pilek, Ustaz. Bolehlah jamak zuhur asar. Sakit yang boleh menjamak di sini adalah limaridin... mana sih? Walimaradin wa nahwihi yalhaquhu bitarkihi masyaqqah. Sakit yang kalau emang udah susah untuk sholat lima waktu. Susah untuk sholat lima waktu. Biasanya nih orang udah tinggal berbaring aja nih. Berbaring, tidur, bed rest, apa segala. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Biasanya sakit yang kayak begitu. Terus disuruh bangun lima kali, dia udah susah banget. Bangun subuh, terus zuhur sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Yang udah biasanya tinggal bed rest begini, maka dia biasanya, kata ustadznya, udah antum jamak aja deh. Kenapa? Kasihan antum bangun-bangun terus. Atau kata dokter, bu ini udah kebanyakan bangunnya, dia harus istirahat. Jam berapa dok istirahatnya? Maksimal 6:30 malam. Berarti kalau 6:30 malam, isyanya gimana? Dijamak pas maghrib. Atau dia bilang, bu ini kalau bisa tidurnya diperbanyak. Ya gimana dok? Ya abis duhur jangan ada yang ganggu lagi. Berarti dia langsung sholat duhur asar, udah bablas. Ntar dia bangun, sholat lagi maghrib sama Isya. Ah, ini sakit yang model begini. Tapi jadi kalau cuma pilek doang, ah enggak boleh. Enggak boleh dia menjamak salat. Yang ketiga, orang yang boleh menjamak itu adalah wa bainal isya'aini faqat limatarin wa nahwihi. Ketika hujan. Nah, ketika hujan boleh menjamak, tetapi ketika maghrib sama isya dong. Jadi kalau hujannya siang-siang, dia nggak boleh menjamak. Tapi kalau hujannya udah waktu malam, maghrib sama isya, maka maghrib sama isya ketika ada hujan, dia boleh dijamak. Hujannya hujan yang seperti apa? Maka hujannya kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, bainal isya'aini faqat limatarin wa nahwihi yabullu thawba. Hujan yang basah, membasah kuyupkan pakaian. Pakaian jadi basah kuyup. Basah kuyup. Jadi hujan yang pakaiannya itu bisa jadi basah kuyup, maka dia boleh untuk menjamak sholat. Tapi ingat, jamaknya lagi ketika maghrib sama isya. Jadi misalnya jam sebelum adzan maghrib, dia udah jalan ke masjid nih. Udah jalan ke masjid, sampai di masjid ternyata hujan deres. Hujannya deres banget. Lihat, waduh, hujannya luar biasa deres, Masya Allah. Saat itu dia bilang sama jamaahnya, bapak-bapak, karena hujan yang deres, kita jamak yuk, maghrib sama isya. Yang kayak gini boleh. Yang kayak begini boleh. Karena hujan yang bisa membuat pakaian itu basah kuyup, dan waktunya ketika maghrib atau sudah malam. Ya bulu thauba wa tujadu ma'ahu masyaqqah. Jadi dia basah kuyup dan biasanya itu ribet jadinya. Bikin ribet. Maksudnya bikin ribet ya susah. Orang kalau misalnya pakai payung udah juga basah, belum lagi ntar pakaian kotor, belum lagi ada yang lain macam. Pokoknya kalau hujan udah deras kayak gini emang ya begitulah, kita sama-sama tahu. Hujan deras Masya Allah di negeri ini. Sering kita ngalamin. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah wali wahlin warihin syadidatin baridatin la baridatin faqat. Jadi setelah hujan yang boleh menjamak itu adalah ketika ada misalnya lumpur lapindo apa segala. Kalau kita ya di komplek kayak begini jarang ada lumpur-lumpuran ya, tapi kalau misalnya lagi banyak gitu lumpur-lumpur, banjir lumpur, nah ini juga boleh menjamak. Yang kelima itu adalah ketika cuacanya luar biasa, ini cuaca ekstrim, angin. Angin doang Ustaz? Enggak. Anginnya itu ada beberapa karakteristik yang kalau ketemu angin model begini boleh menjamak sholat. Anginnya itu keras. Anginnya itu keras, baridah, dingin. La baridatin faqat. Jadi dia harus anginnya itu keras dan dingin. Nah, udah kalau udah kayak begini, anginnya dua-duanya checklist, boleh menjamak sholat. Di sini penulis kemudian mengingatkan la baridatin faqat. Kalau cuma dingin doang, tapi enggak keras, atau keras doang, tapi enggak dingin, maka dia enggak boleh jamak sholat. Harus dua-duanya checklist. Jadi anginnya keras, dingin, maka saat itu dia boleh menjamak sholat. Dan yang terakhir, di sini kata beliau rahimah Allah ta'ala, illa bilailatin mudlimah. Jadi kalau misalnya anginnya keras, dingin, dia boleh menjamak. Ustaz, kalau misalnya nggak keras sih, Cuma dingin banget, ini lagi dingin banget nih cuacanya. Angin, lagi dingin banget cuacanya. Terus malam juga lagi gelap. Tapi angin gak keras. Jadi ada angin, dingin, tapi cuaca gelap. Nah, ini yang terakhir, ini yang keenam, di sini dia boleh menjamak. Jadi kalau ada angin, maka diperhatiin. Keras nggak? Oh, keras. Alhamdulillah. Jangan, alhamdulillah. Maksudnya, angin keras, checklist. Dingin, checklist. Nah, saat itu dia boleh menjamak sholat. Kalau cuma dingin doang, maka dilihat. Ini cuaca gelap atau enggak? Kalau misalnya cuacanya benar-benar gelap, maka saat itu dia boleh menjamak sholat. Menjamak sholat ini malam ya. Maksudnya gelap, ini adalah malam. Malam yang gelap. Maka saat itu dia boleh menjamak sholat. Wal afdalu fi'lu arfaqi min taqdimin au ta'khir. Terus, mana yang lebih bagus antara takdim, jamak takdim atau jamak takhir? Maka yang lebih bagus adalah yang lebih mudah dilakukan oleh si musafir. Jadi kalau emang lebih mudah jamak takdim, dia jamak takdim. Kalau lebih mudah bagi dia jamak takhir, dia jamak takhir. Lebih mudah, lebih afdol. Iya. Jadi lebih mudah, lebih afdol. Wal afdalu fi'lu arfaq min taqdimin aw ta'khirin wa quri fi'luhu fi baitihi wa nahwihi bila darurah. Dan enggak boleh menjamak salat ketika masih di rumah. Enggak boleh. Makruh hukumnya. Wa quriha, kata penulis rahimahullah ta'ala, makruh untuk menjamak salat ketika dia masih di rumah. Ketika masih di rumah, padahal enggak ada keadaan darurat. Ya bisa bilang tanpa uzur lah. Enggak ada apa-apa, kemudian dia udah jamaknya di mana? Udah jamaknya di rumah sini. Maka yang seperti itu hukumnya itu adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yabtulu jam'u taqdimin bi ratibatin bainahuma. Nah, jadi di sini ada yang namanya syarat-syarat jamak. Yang pertama, syarat-syarat jamak itu dia harus gabung langsung. Atau misalnya istilahnya kita adalah mualat atau berkesinambungan. Sama kayak wudu gitu kan, berkesinambungan. Artinya apa? Enggak boleh diputus. Enggak boleh diputus. Kalau diputus bagaimana saat? Kalau diputus berarti jamaknya batal. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, di antara yang perlu diperhatikan ketika menjamak itu adalah watabtulu wayabtulu jam'u, mana sih? Wayabtulu jam'u ya. Wayabtulu jam'u taqdimin bi ratibatin bainahuma. Kalau misalnya dia jamak takdim zuhur asar. Udah zuhur asar aja yuk kita gabung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo kita langsung asar. Dia bilang, bentar ya aneh ba'diyah dulu. Batal jamaknya. Kenapa? Karena putus. Harusnya dari zuhur dia ke asar langsung berkesinambungan. Nah, ini diputus. Pakai apa? Pakai sholat ba'diyah. Maka dengan adanya sholat ba'diyah, jamaknya batal. Gak boleh. Jadi kalau emang jamak berarti udah gak ada sholat ba'diyah. Nah, berkesinambungan di sini artinya kalau cuma sekedar iqamah. Jadi misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, asar. Ayo, cepat qomat deh. Udah lo aja qomat. Begini-begini terus abis itu Allahu akbar, Allahu akbar, abis itu nyambung ke asar. Masih boleh. Atau enggak dia misalnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullah, dia batal. Ya kan, habis salam dia misalnya buang angin, bentar ya aneh wudu lagi bentar. Habis wudu dia balik lagi, wudunya juga dipercepat. Maka yang kayak begini masih nyambung. Kemudian langsung sholat asar. Masih boleh. Tapi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah, terus dia sholat ba'diyah dulu, maka yang kayak begini sudah tidak berkesenambungan, maka ininya jamaknya batal. Syarat yang kedua, supaya bisa menjamak, dia harus niat. Niat menjamak ketika waktu yang pertama. Waktu yang pertama. Jadi misalnya kita mau jamak apa? Jamak maghrib sama isya. Maka ketika maghrib kita udah niatin. Oh ntar maghrib sama isya gue jamak aja deh. Nah ini harus diniatin. Kalau gak diniatin maka gak bisa. Atau misalnya dia udah udah sholat kan? Udah maghrib. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba hujan. Wah deras lagi. Terus dia bilang, wah udah jamak deh maghrib sama isya. Nah ini gak bisa. Kenapa? Karena sholat yang pertama dia udah lakukan tanpa ada niat jamak. Jadi harus ada niat dulu di waktu yang pertama. Jadi memang kalau jamak harus ada niat di waktu yang pertama. Apakah itu nanti dia mau dilakukan sekarang atau jamak takdim, atau dia mau lakukannya nanti jamak takhir. Dan yang ketiga, bahwa keadaan-keadaan tersebut, udzur-udzur tadi mulai dari sakit, hujan, lumpur, angin, nah itu memang masih ada. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Jadi kayak contoh misalnya hujannya itu diperkirakan berlangsung bahkan sampai semalaman penuh. Maka saat itu dia boleh menjamak maghrib sama isya. Gitu. Kenapa? Ya karena hujannya itu masih berlangsung dari maghrib sampai isya. Sakitnya masih berlangsung. Ya kalau sakit biasanya berlangsung gitu kan, dari maghrib sampai isya. Sekarang misalnya orang sakit, karena kan orang sakit kalau misalnya mau jamak dia kan ngelihat, alhamdulillah nah udah enakan nih. Nah kalau udah enakan mah gak usah pakai jamak pak. Gitu. Tapi kalau misalnya masih parah keadaannya, dia tahu, aduh ini tepar banget nih, kayaknya jamak. Nah, selama masih berlangsung keadaan yang tadi, yang dari mulai musafir, sakit, hujan, angin, nah, maka dia boleh menjamak. Nah, ini tiga syarat umum yang harus diperhatikan ketika kita mau menjamak dua sholat, duhur asar ataupun maghrib dengan isya. وَيَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا وَتَفْرِيقٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَإِقَامَةٍ. Nah, jadi tadi kita udah bahas bahwa berkesinambungan ini merupakan syarat-syarat jamak. Dan kalau misalnya dipisah dalam rentan waktu yang lama, بِأَكْثَرْ مِنْ وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَإِقَامَةٍ, maka dia udah batal. Kalau misalnya dipisah lebih lama daripada wudu yang cepat atau cuma sekedar iqamah, maka dia itu bisa dibilang sudah batal jamaknya. Jadi kalau misalnya mau jamak, dia langsung harus sholat dari zuhur langsung ke asar. Dari maghrib langsung ke isya, jangan terlalu lama jedanya. Ya jedanya seberapa lama, Ustaz? Ya kalau misalnya buat wudu lagi, wudu yang cepat, boleh. Atau enggak cuma buat sekedar mengumandangkan iqamah, itu juga masih bisa. Maka dengan demikian, insyaallah udah selesai permasalahan qasar dan jamak. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah taala, wa tajuzu salatul khaufi bi ayyi sifatin sahhat an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahhat min sittatin aujuh. Dan boleh sholat khauf. dan boleh sholat khauf. Apa sih sholat khauf tuh gimana sih? Ada yang tahu nggak? Sholat khauf tuh pas kapan ya? Sholat khauf sholat khauf, khauf kan takut gitu kan. Nah biasanya nih sholat khauf, satu, ketika lagi jihad. Ketika lagi jihad dan pertempuran lagi berlangsung. Ketika lagi jihad dan sedang berlangsung. Karena kan misalnya kalau jihadnya panjang, ya mungkin sekarang lagi istirahat, masih bisa sholat jamaah. Ini enggak, ini lagi musuh ada di depan tuh. Musuh lagi ada di depan, tapi udah masuk waktu sholat. Kata komandannya, enggak, lawan dulu. Lawan dulu, kita kelarin dulu. Kita kelarin baru sholat. Lawan. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Waktu udah mau habis, belum selesai. Kalau waktu udah mau habis, ini musuh masih ada. Sholat harus dilaksanakan apa enggak? Masih. Harus. Ini enggak sholat. Enggak bisa gugur gitu. Mau dengan jihad kayak, mau dengan sakit kayak. Selama akal masih ada, selama hayat masih dikandung badan, masih sadar, harus sholat. Harus sholat. Tapi ada musuh, tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Ya, ntar kalau musuh mau nyerang bagaimana? Nah, itu namanya ada sholatnya, sholat khauf. Dimana salah satu ciri-cirinya misalnya kalau sholat khauf berarti gak ngadep kiblat gak apa-apa. Tidak harus menghadap kiblat. Ngadepnya kemana? Ngadepnya ke situ, musuh. Ngadepnya ke musuh. Dan juga dari susunan softnya itu berbeda. Misalnya dibikin jadi dua soft, dibikin jadi dua soft. Yang pertama itu dia ikutin imam, soft yang di belakang ngejagain. Dia tetap sholat gitu. Allah Akbar. Nanti soft yang di depan itu ikutin imam, ruku-ruku, sujud-sujud. Yang soft yang di kedua, dia tetap ngeliatin. Dia tetap ngeliatin si musuh. Si musuh. Nanti gantian. Nanti kalau soft satu yang udah selesai, soft yang kedua ngikutin imam, soft yang pertama ngeliatin si musuh. Nah, ini sholat khauf. Ya ntar kalau misalnya kita ada waktu, insya Allah bisa kita praktekkan di sini. Nah, sholat khauf ketika jihad lagi lawan musuh, maka nggak harus ngadep kiblat. Di antara ciri khasnya, dan juga yang kedua itu adalah adanya soft yang memperhatikan lawan, memperhatikan lawan. Yang satunya lagi memang lagi sholat ngikutin imam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, sholat khauf ini banyak variannya, banyak riwayat-riwayatnya. Maka kata penulis, boleh riwayat yang mana aja. Jadi Nabi SAW itu diriwayatkan sholat khauf itu ada 6 jenis. Set, kok bisa banyak banget? Ya emang sholat ini termasuk sholat yang, ini keadaan ekstrim ini. Ya kan, darurat gitu. Jadi tergantung keadaan. Makanya Nabi SAW sholat khauf itu sampai 6 jenis. Ya habis gimana, susah, ini lagi ada musuh di depan. Gitu. Maka kapan aja kita sholat khauf dengan salah satu dari yang 6 ini, maka sholat khaufnya itu adalah sah hukumnya. Kemudian yang terakhir kata Mulis Rahimahullah Ta'ala, wasunna fiha hamlu silahin ghairi mutqin. Dan disunahkan itu ketika sholat khauf itu tetap memangkul atau membawa senjata yang sifatnya itu ringan. Masya Allah gitu ya. Jadi sholatnya itu bawa senjata yang sifatnya itu ringan. Soalnya ketika mau gerak sholat, geraknya masih bisa. Dan ketika misalnya gimana-gimana, masih bisa gesit. Gak berat. Tapi kalau misalnya udah bawa yang berat, basoka dia bawa, dua begini segala macam, nah ini ini udah berat nih. Gitu. Gak kuat ya. Nah. Tapi kalau misalnya masih ringan, misalnya dia bawa apa? Bawa belati, taruh sini, ya kan, pedang taruh sini, pisau taruh sini, ya kan, akak taruh di belakang, ah ini masih oke. Ini masih Masih oke, yang seperti ini. Disunahkan membawa senjata yang ringan supaya gerakannya tidak terganggu dengan senjata-senjata yang berat. Nah, ini dalam salat khauf. Oleh karena itu dahulu para ulama itu ada dari mereka yang menangis ketika ujung hidupnya, kenapa dia bilang, karena kaki saya belum pernah menginjak medan jihad. Kenapa sampai begini pembahasannya? Jadi penting bagi kita, walaupun sekarang lagi aman-aman aja, gak ada apa-apa, tapi penting dalam hati kita itu membisikkan diri-diri kita. Karena kata Rasul alaihissalatu wassalam, laki-laki yang gak pernah membisikkan hatinya tentang jihad, kemudian mati, maka dia mati di atas kemunafikan. Waliyadzubillah. Bagi yang perempuan juga harus ada, gimana nih anak saya supaya bisa ditanamkan semangat-semangat tersebut. Jadi penting masalah ghirah, masalah semangat atas agama ini. Maka dengan demikian, selesai yang namanya sholat khauf, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita masuk pembahasan sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silahkan.